Roma, bab 14. Orang setak yakin kapona pasi epar caje sampian, kotu etarima kalaben bagus iantarana sampian. Jo atau karben orang kenika parkara pona pasi dadi panemona orang kenika. Bada orang seandik panemo jo abak na oleh nada pona pasaos. Tapi bada orang lain se keyakinana tak kokoh. Apa ngerasa je abek nenamong kenging neda ngan genganan malolo? Orang se neda pun apa saos, je ngagep rende ka orang se neda, tedaan se tetep saos macamah. Ben orang se neda tedaan, se tetep saos macamah. Juga je nyala aki orang se neda pun apa saos. Sebab Allah ampun narima orang genika. Pasera sampian penekami rok noro anga dile orang lain, abdi paneka jagah utaba robbo kenika orosena lorana. Ben abdi kenika bekal manceng sodek. Sabab pengiran sanggup memanceng orang kenika. Beda orang sing ngangkep are sesetong lebih penting dari are laina. Tining orang laina ngangkep sedajana are pada saos. Tingkel orang pada nantoaki panemon nebang sebang. Orang sing ngangkep beda re are se lebih penting dari re are laina. Orang kenika andik panemo sepenika kaangkui ahormati pangeran. Orang senedah pun apa saos, ahormati pangeran bi lelakone kenika. Sabab orang kenika asokor ka pangeran polana tedean kenika. Sepanika juga ring orang senedah tedean setep-tep saos macamak. Orang kenika juga ahormati pangeran ben asokor ka Allah. Tadak setonga iantarana sampian sarang ka ulus daja, seodik kaangkui abek natibi. Ben tada orang setonga iantarana sampian sarang kaulus daja, semate kaangkui abek netibi. Mon sampian sarang kaulus daja odi, sampian sarang kaulus daja odi ka agem pangeran. Ben mon sampian sarang kaulus daja mate, sampian sarang kaulus daja juga mate ka agem pangeran. Dadi odi otabe mate, sampian sarang kaulus daja kaagungane pangeran. Almasih ampun seda, ben odik boleh. Kini kesabab Almasih pangnekat dati pangeran orang si odik sarang ring orang si ampun mate. Dati tan taretan, pun apa gunana nyala aki taretan sampian sesa iman? Ben pun apa gunana sampian nganggep taretan kini kerendah? Sampian sarang kaulus saja pada ngadep ke Allah kaangkui ia tilih. E dalam Alkitab e sebutake saung guna debuna pangeran. Saniap orang bekal asu juta iadana sengkok. Ben saniap orang bekal ngaku aja sengkok ria Allah. Dadi sampian sarang kaulus daja, kotu nanggung jawab lelakone bengsebeng ke Allah. Dadi sampian sarang kaulus daja cek saleng nyala aki. Sabalika, odi cek sampe ngalakoni pon apa asaos. Seandu diaki salah setong dari taretana sesa iman tak kuda ben agawe dosa. Sarena kaula deti setong sarang Gusti Isa, kaula cek parcajena, cek tadek bereng setonga seminoro dasaran najis. Nanging bereng genika, deti najis mongkuka orang singang ke bereng genika najis. Nanging mon polana seedeer sampian beda taretan sedeti sake ateh, seejelenaki sampian genika tak adesar kata resnaan boleh. Mun Almasih ampun sede kaangkui setong orang, jek sampe orang genika epa rosak polana seedeer sampian. Genika sahabebeh, ponapa si saya ka sampian jek sampe dedi tak saya ka orang lain. Sabab mun Allah marinta odikna orang, ponapa si kenging etede otabe iye nam panika tak penting boleh. Sepenting eki panika, ngesto aki kasokana Allah. Ngalami ate ayam sarang narema senenga ate si eparinge irona Allah. Orang si Allah dini Almasih sepenikah. Orang kepenikah mas seneng panggeliana Allah. Ben iar keiring orang lain. Dati tojuan sampian sarang kaulis daja engki panikah. Sabereng si madateng karokunan. Ben saling tolong kaangkui saling makuat. Jok sampe sampian marosak si ampon elampa aki Allah. Perak pola namparkara terdeen. Sedah jana tedaan pajet halal ka angkui etede. Nanging mon seedeer sampian anda diaki orang lain dusah, sampian salah. Langkong saya sampian tak osa adeer daging, otabe nginom anggur, otabe alampa aki pon apa asaos mon kenika tediaki. dedelenah bodo tarik tanah sampian sesa iman dedi dosa. Dingkel seepar caje sampian geni kabik sampian elakoni ea jonana ala saus, kaangkui sampian tibik. Oring setak geduan alasan kaangkui arasa salah edalem parkara sebi abek na yang kebener, oring geni kapocur ongku. Nanging oring se arasa mang-mang dek nedek, tapi ki etat dejugan, oring geni kesarang ala esala aki. Sabab orang geni kalelakone tak ada saraki kakeyakinan parkara ponapa seleres ben ponapa si salah. Ben ponapa saos seelakone tak kalaben keyakinan penekah, dusah.